Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang berbahagia di mana Anda berada, alhamdulillah kita pada sampai saat sekarang ini Allah selalu mencucurkan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung nilainya, sehingga kita selayak sebagai hamba Allah yang lemah untuk melakukan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuran itu bisa teraplikasi dengan menimba ilmu pengetahuan dan banyak mengamalkan hal-hal yang baik. Selawat seiring salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI rahimakumullah, kami dari tim Safir Al Azhar, himpunan alumni Timur Tengah. Di sini kami akan membawa kajian surah Al-A'raf ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa akhadathumur rijfatu fa asbahu fi darihim jathimin, yang artinya kemudian mereka ditimpa gempa maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini adalah menggambarkan begitu luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pendirian Nabi Su'aib alaihi salam untuk mengikuti jalan Allah dan mengingkari bujukan rayuan daripada penguasa untuk meninggalkan agama Allah, akan tetapi para penguasa itu mereka masih taat kepada peribadatan nenek moyang mereka, yaitu mensyukutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persembahan berhala, kemudian mengadukan nasib kepada yang tidak jalan yang baik. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh penguasa ketika itu, salah satunya adalah melegalkan perbuatan yang buruk, sehingga dengan perbuatan mereka ini dapat mengakibatkan bencana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka angin topan, mengirimkan kepada mereka gempa. Sesuai dengan ayat yang kita bahas ini, mereka itu diterpa oleh gempa. Kemudian mereka seperti mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah mereka sendiri. Na'udzubillah min zalik. Jadi dengan pengajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Su'aib dan para pengikutnya yang kufur dan tidak beriman, mengingkari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah yang buruk itu tetap yang buruk, disinilah Allah memunculkan akibat perbuatan buruk mereka. Allah datangkan kepada mereka gempa. Saya didampingin dalam studio ini Ustadz Haji Perdana. Kami mintakan sumbangsi pemikiran beliau tentang ayat yang kita kaji ini. Kami silahkan Ustaz. Terima kasih Ustaz Safiar. Yang menariknya di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa akibat keingkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, sehingga akhirnya mereka itu ditimpa oleh musibah atau bala. Lebih gempa. Cepat dikatakan bala ya, yeah. Bala dalam bentuk gempa, yeah. Yang akhirnya membuat mereka itu hancur lebur, yeah. Tidak tersisa satupun, semua yang ingkar itu. Menarik di sini adalah bahwa ternyata Allah tidak akan pernah membiarkan yang namanya kekufuran itu bertahan, merajalela. Bertahan atau merajalela di dalam kehidupan ini. Atau dalam bahasa yang lain, kalau di dalam keterangan ayat ini dikatakan kekufuran, yang namanya kemaksiatan itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah sesuatu yang batil itu tidak akan pernah bertahan di dalam kehidupan ini. akan dihapuskan oleh Allah karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Ya, melakukan kemaksiatan itu berarti kita sudah keluar daripada sunnatullah itu. Sedangkan melakukan kebaikan berarti berada dalam koridor sunnatullah. Ini yang betul-betul harus kita pahami. Saya tidak habis pikir kalau kita membaca ayat seperti ini, Allah menimpakan kepada mereka gempa yang membuat mereka fa'asbahu, pagi itu atau jadilah mereka itu pada ketika setelah selesai bencana itu fidarihim jasimin, mayat-mayat yang bergelimpangan. Saya tidak habis pikir Al-Quran sudah begitu jelas menggambarkan kepada kita hukuman yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku maksiat atau pelaku-pelaku kekufuran. Tapi kenapa ternyata masih banyak manusia yang tidak mengindahkan ini? Sudah begitu keras Allah menimpakan hukuman itu. Katakanlah, kalau kita ingin mengatakan bahwasanya badai tsunami itu betul-betul satu pelajaran bagi kita. Gempa di mana-mana itu adalah satu pelajaran bagi kita. Satu teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata di dalam hidup ini masih banyak masyarakat kita yang melakukan kemaksiatan. Allah sudah tunjukkan melalui Al-Quran, Allah hancurkan mereka. Pertanyaannya kenapa masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Ini tadi. Permasalahannya adalah ternyata manusia masih banyak yang anggap remeh terhadap keterangan Allah. Atau menganggap remeh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu tapi dia tidak percaya. Ini satu hal yang betul-betul sangat fatal sekali. Umat Islam banyak yang mengetahui tapi ternyata kepengetahuannya itu tidak membuat keyakinannya menjadi sangat kuat dan itu akan berimbas ke dalam tingkah laku kesehariannya. Banyak umat Islam yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Akan tetapi sayangnya ternyata malah melakukan tindakan-tindakan maksiat. Banyak umat Islam yang kaya tapi ternyata kekayaannya malah membuat dirinya banyak sekali melakukan hal-hal yang terlarang dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayat ini memberikan satu keterangan tegas kepada kita bahwasanya Allah tidak akan membiarkan yang namanya kemaksiatan merajalela di dalam kehidupan umat manusia. Karena Allah memiliki tanggung jawab untuk membuat alam semesta ini menjadi nyaman. Oleh karena itu, kejahatan apapun itu dapat mengganggu kenyamanan dan itu tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali yang Ustaz Perdana paparkan. Jadi tidak adanya sikap atau adanya sikap acuh, kan begitu, tidak mengindahkan yang baik, mereka akan mendapatkan satu pengajaran, kan gitu. Ini kalau kita kaji Ustaz ya, karena orang kan gini ya, syukur kan begitu, ini masih syukur gitu ya, ceritanya kalau udah ada balas sama Allah syukur saya nggak begini, nggak seperti kena, nggak kena, kan begitu ya, yang dipikirkan nunggu dirinya saya, pikirnya dirinya sendiri kan begitu. Belum tentu kalaulah Allah menurunkan satu bala kepada satu daerah, di situ nggak ada pandang bulu mana yang baik mana yang buruk. Kalau kata Allah kena, ya kena juga, ya, kena kan gitu ya. La yastakhir, tidak bisa dimaju mundurkan. Contohlah mati, ya, meninggal. Bisa kita ketawa-ketawa sekejap, besok tak jumpa lagi. Bisa ketawa-ketawa, besok berlanggar dan sebagainya. Itu kan sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebelum terlanjur ceritanya begini ya. Kadang-kadang kalau kita saya pribadi ketika mendengarkan begitu dahsyatnya orang yang menentang agama Allah didatangkan gempa seperti pada zaman Nabi Shu'aib, saya tertegun bukan berarti dalam apa, saya takut. Takut kalau ini benar terjadi. Kan begitu. Ngomong tsunami datang, ya. Banjir bandang di Aceh Tamiang ada. Tapi masih juga belum apa? Terketuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Di sini apa kurangnya sebenarnya nih Ustaz? Apakah di muka orang yang kurang itu menyaksikan dulu kemudian ini? Tapi karena cerita Allah kalau udah bala itu datang, mana yang soleh, mana yang toleh, sama semua kena semua, betul sekali. Yang namanya bencana itu akan menimpa semuanya, tidak pandang bulu. Kenapa? Karena ketika ada orang yang soleh di situ, ternyata dia tidak mau untuk merubah masyarakat itu menjadi lebih baik, maka sebenarnya dia bertanggung jawab besar untuk itu. Tapi kalau dia sudah berusaha sebaik-baiknya, ternyata masih juga tidak diindahkan oleh masyarakatnya, maka dalam hal ini dia terlepas. Tapi satu hal yang menjadi catatan, bahwa ketika bencana datang, dia juga akan ikut di situ. Ya, namanya dia berada di sekitar situ. Ya kan? Ada satu hal yang ingin saya jelaskan di sini, bahwa ternyata di dalam kehidupan ini kita sebagai orang tua jarang sekali memberikan gambaran tentang keterangan hukuman Allah atau bencana kepada para pelaku maksiat. Seperti ini, ada beberapa metode di dalam pengajaran, dan itu ini sangat jarang. Kita tidak hanya menggambarkan kepada, memberikan, menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi jarang sekali kita memberikan gambaran atau pendidikan kepada anak-anak kita, wahai anakku, jangan melakukan kejahatan. Kalau engkau melakukan kejahatan, engkau akan susah. Ini jarang ditanamkan ini. Yang sering ditanamkan adalah hati-hati kalau ingin melakukan sesuatu. Jadi ada gambaran sama si anak, kalau aku hati-hati dalam melakukan kejahatan, bisa selamat. Bisa selamat. Tapi coba tanamkan, jangan melakukan perbuatan dosa, karena dosa itu akan menghancurkan. Kalau ini ditanamkan dari sejak dini, maka anak ini dewasanya tidak akan berani untuk melakukan dosa, karena dia tahu betul. Enggak coba-coba. Iya, tidak akan berani untuk coba-coba. Dia tahu betul dan dia pahami betul bahwasanya kalau melakukan tindakan-tindakan negatif itu akan membuat dirinya sendiri susah. Jadi ini yang harus kita tanamkan kepada anak anak kita, cucu kita, masyarakat kita, anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Yeah. Bukan hanya memberikan penanaman ke depan engkau harus belajar jadi orang yang memiliki jabatan yang tinggi dan sebagainya, orang kaya. Bukan hanya seperti itu saja. Tapi gambarkan untuk agar dia hidupnya selamat di dalam kehidupannya, hendaklah ditanamkan gambaran-gambaran tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Iya, benar sekali ya, Ustaz. Ya, jadi di sini penanaman dan pengajaran terhadap ajaran agama itu harus dilakukan dengan perbuatan, jangan menunggu-nunggu lagi, jangan menunda-nunda lagi, kan begitu? Lakukan, segerakan, kan gitu ya. Sebagaimana kalau Allah menyatakan wasari'u ila maghfirati rabbikum, jangan tunggu-tunggu lagi untuk mencari maghfirah Allah, mulai dari sekarang. Kan begitu. Tidak ada istilahnya apa menunggu dan mengulur waktu, kemudian apa sudah habis masanya untuk melakukan kebaikan. Saya rasa perlu dari sekarang kita melakukannya sebelum ancaman atau bala Allah ini datang kepada kita, kan gitu. Iya, saya ingin melihat sedikit seperti ini, Ustaz Sabiar. Salah satu penyakit masyarakat Indonesia sekarang ini adalah kurangnya kesadaran. Iya. Contohnya di Jakarta itu setiap tahun banjir, dan banjirnya itu setiap tahun makin lama makin parah. Betul. Tapi yang sangat mengherankan adalah bahwa ternyata walaupun sudah banjir besar seperti itu, memakan korban yang begitu banyak, tapi ternyata sungai itu masih dipenuhi oleh sampah-sampah. Kotoran. Di mana kesadaran masyarakat seperti ini? Sudah merasakan betapa susahnya kalau banjir, hampir-hampir jalur jalan terputus, kerja pun menjadi berantakan dan sebagainya, tapi masih tidak sadar. Di Sumatera Utara ini, di Medan, kalau kita perhatikan semakin tahun semakin parah, walaupun curah hujan itu tetap, tapi banjir itu yang dulu rumahnya tidak pernah masuk air, sekarang sudah masuk air. Tapi sekali lagi yang sangat disayangkan adalah ketika sedang musim panas, masih banyaklah orang yang tidak sadar dengan cara membuang sampah di jalanan. Iya, saya juga tidak habis mengerti jalan-jalan begitu banyak yang rusak. Terkadang sudah banyak memakan korban, tapi masih juga dibiarkan seperti itu. Jadi akhirnya yang menjadi penyakit masyarakat sekarang ini adalah kurangnya kesadaran. Tahu tapi tidak sadar. Dari berbagai struktur, baik yang paling tinggi maupun sampai kepada orang-orang biasa. Jadi mari dalam kesempatan, pada kesempatan ini, kami dari tim Safir Al-Azhar secara khusus menghimbau kepada kita semua, mari kita coba untuk mengetuk kesadaran kita dari mulai diri kita sendiri. Sadari bahwasanya kalau memang kita ingin di dalam kehidupan ini menjadi lebih nyaman, menjadi lebih mudah, maka berbuatlah sesuatu yang bermanfaat. jangan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Karena memang Al-Quran sendiri sudah menggambarkan seperti itu. Man amila man ya, barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan yang terbaik. Kalau dia melakukan kejahatan, dia akan merasakan sendiri apa yang dirasakannya. Baik, benar sekali Ustaz ya. Jadi dalam kesempatan ini yang diharapkan kita adalah bagaimana memupuk kesadaran, kemudian mensegerakan ya, mensegerakan kebaikan, jangan menunda-nunda lagi. Semoga apa, kita terhindar daripada malapetaka yang akan Allah timpahkan kepada kita, khususnya orang-orang yang melakukan maksiat atau keburukan. Raihlah maghfirah Allah dengan harapan kita semua menjadikan hamba Allah yang bahagia dunia akhirat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kami, saya pribadi Muhammad Syafiar, dampingin Ustaz Perdana, mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.